Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وَنِعْمَ اللَّهُ رَحْمَنُهُمْ وَكِتَابَ كَمَالِ الْجَنَّةِ كَتَبَ الْجَنَّةَ كِتَابَ الْجَنَّةِ كِتَابَ الْجَنَّةِ Babu qawlillahi babu qawlillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an yakhluqu lakum. Dan kita sampai kepada hadis Anas bin Malik ketika Nabi SAW terbuka bagian kepala tidak ada sedikit kembali apa yang telah terjadi di pertemuan kemarin. وقصرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Berkata musannif rahimahullah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dan di dalam kitab sahih, di dalam sahih dari Anas, beliau berkata Nabi SAW terluka bagian kepala di perang Uhud, terluka bagian kepala dan patah gigi seri beliau, Ruba'iyah. Gigi seri beliau, Ruba'iyah itu gigi seri kaum Arab memberikan nama-nama pada gigi. Dua yang pertama namanya Thuna'iyah, dua bagian atas dan dua bagian bawah, itu Thuna'iyah. Empat gigi seri, dua atas, dua bawah. Itu yang terdepan, itu yang nampak. Ketika seorang tersenyum, dua gigi itu mesti nampak. Kalau ada, kalau enggak tanggal. Nah, kemudian setelahnya itu namanya Ruba'iyah. Satu bagian kanan, satu bagian kiri, atas dan bawah. Juga berjumlah empat. Kalau di negeri kita, seluruhnya dikatakan gigi 4 atas 4 bawah. Tapi kalau dalam Arab dibagi, Sunaiyah yang pertama 4 terdepan, kemudian kanan kirinya namanya Ruba'iyah. Ruba'iyah itulah yang patah miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, coba bayangkan, beliau itu seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus beliau dengan wahyu. Nah, Allah mengutus beliau dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga, Allah lindungi beliau, Allah turunkan wahyu. Nah, ya. Itu pun pada perang Uhud beliau terluka. Patah gigi seri beliau. Padahal beliau seorang nabi alaihi salatu wasalam. ini memberikan gambaran kepada kita banyak hal yang nanti beliau akan sebutkan insyaallah di antara faedahnya terkait dengan tauhid. Ujian yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan derajat beliau. Demikian, semakin tinggi keimanan seseorang, ujian dan cobaan itu akan semakin besar dan dahsyat. Nah, itulah konsekuensi dari iman. Karena memang hasil dan nilai yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepadanya nanti di akhirat itu sangat besar, sehingga nilai itu setimpal dengan ujian. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan iman, saya beriman kepada Allah. Kalau bahasa lebih khususnya, saya ahlus sunnah, saya seorang salafi. Nah, wahum la yuftanun, dalam kondisi dia tidak difitnah. Sungguh kata Allah, kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelumnya. Benar-benar Allah akan tampakkan, Allah akan perlihatkan orang-orang yang jujur keimanannya dan orang-orang yang berdusta. Berarti pentingnya as-sidqu, pentingnya kejujuran dalam beriman. Kejujuran itu bukan hanya dengan ucapan. Ucapan ini bisa diucapkan siapa saja. Nah, tetapi yang akan membuktikan, yang akan menampakkan itu apa yang ada di kalbu, amalan, amalan keseharian. Makanya penting amalan itu dijaga, amalan keseharian itu dijaga. Itu yang menyebabkan Allah pelihara, Allah jaga seseorang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedahnya pula ini sebagai tasliyah, hiburan. Sebagai apa? Sebagai apa yang di belakang? Hiburan kepada orang-orang yang beriman yang ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, seorang yang Allah jaga, seorang yang Allah beri wahyu, ya, yang dijaga oleh malaikat, ketika orang-orang Taif melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menciderai beliau, mengata-ngatai beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau kembali ketika berdakwah ke Taif itu dalam perasaan sedih, tertunduk beliau. Nah, mendapatkan sambutan yang begitu buruk, dicela, dilempari dan seterusnya. Ada malaikat yang Allah utuskan bersama malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung. Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada engkau. Maka Allah kirimkan malaikat gunung ini, penjaga gunung, sampaikan kebutuhanmu kepadanya. Nah, kata malaikat penjaga gunung tersebut, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau ingin gunung, dua gunung besar ini aku timpakan kepada mereka, sampaikan, aku akan timpakan kepada mereka. Nah, subhanallah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi terluka, beliau datang ke sana bukan mencari dunia. Beliau datang ke sana bukan untuk mendapatkan kedudukan. Beliau datang ke sana untuk mendakwahkan mereka agar mereka masuk ke dalam jannah, agar mereka bisa beribadah kepada Allah sehingga selamat dunia dan akhiratnya. Berdakwah untuk keselamatan mereka. Dicederai, dilukai, dilempari, dikatai dengan kata yang kasar. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang penyayang. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Beliau itu seorang yang pengasih, lembut kepada manusia. Beliau katakan, bahkan aku berharap Allah keluarkan dari keturunan-keturunan mereka seorang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Subhanallah, perlakuan buruk, perlakuan jelek tidak dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menginginkan kebaikan. Nah, seorang yang ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia harus bersiap. Nah, tidak setiap orang yang diajak, tidak setiap orang yang didakwahi itu langsung menerima apa yang dia sampaikan. Mungkin saja dalam perjalanannya akan banyak tantangan yang dia harus hadapi. Akan banyak cobaan yang merintangi amalannya. Harus bersabar. Nah, cobaan yang didapat itu sama atau tidak lebih besar dari apa yang telah didapat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus bersabar. Faqala, lalu beliau membaca firman Allah, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Qala syari qawluhu fi sahih ay sahihain. Allaqahu al-Bukhari an Humayt an Al-Ansabit an Anas. Dalam as-sahih, yakni maksudnya sahihain, sahih Bukhari Muslim, disebutkan ta'liq oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebut diriwayatkan secara muallaqan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Humayt, dari Anas, dari Thabit, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Penyebutan sahihain itu yang tepat di sini adalah rawahu Muslim. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Maksudnya hadis-hadis muallaq yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu tidak tergolong atau tidak terkategorikan hadis-hadis dalam sahih beliau, ya. Nah, penyebutan bab, penyebutan hadis muallaq itu bukan dari kitab sahih, sehingga tidak tepat untuk dikatakan hadis riwayat Bukhari. Nah, beliau telah menyebutkan di sini pada hakikatnya Allaqahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari secara ta'liq dan itu yang tepat, ya. Namun menyebutkan yang lebih masyhur kita tidak menyalahkan, tapi ibarah yang tepat adalah yang masyhur yang disebutkan oleh ulama'u al-muhadditsin. Mereka akan menyebutkan rawahu Muslim wa 'allaqahul Bukhari fi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan diriwayatkan secara ta'liq oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa wasalahu Ahmad wa Tirmidzi wa An-Nasa'i an Humayt an Anas bihi wa wasalahu Muslim an Thabit an Anas. Hadis ini disambung sanadnya karena mu'allaq itu hadis yang dihapus sanadnya sampai kepada perawi yang dita'liq. Nah, artinya Imam al-Bukhari menjamin, ya, sanad tersebut sehingga tidak disebutkan, disebutkan langsung kepada perawi, apakah itu tabi'in, apakah itu tabi'ut tabi'in atau sahabat. Nah, demikian. Tidak dibahas sanadnya. Demikian pula disambung sanadnya oleh Imam Tirmidzi An-Nasa'i dari Humayt dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan disambung juga riwayatnya oleh Imam Muslim dari Thabit dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala Ibnu Ishaq fil Maghazi, berkata Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi dengan sanad yang sahih, hadatsana Humayt at-Tawil an Anasin qala kusirat rubaiyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa shujja wajhuhu. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, patah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam rubaiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud dan terluka bagian wajahnya. Na'am. Faja'ala dam yasilu ala wajhi. Lalu kemudian darah itu mengalir pada wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Waja'ala yamsahu dam, dan beliau kemudian mengusap darah tersebut. Darah itu mengucur, beliau usap. Wa huwa yaqul, seraya beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyihim, bagaimana bisa suatu kaum itu beruntung mereka lukai wajah nabi mereka, wa huwa yad'uhum ila rabbihim, sementara nabi itu mengajak mereka kepada Rabb-nya. Naam, mengajak mereka kepada Allah. Fa anzalallahu al-aya, Allah turunkan ayat ini, yakni masalah hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tugasnya hanya sekedar menyampaikan, ma anta illal balagh wa ma ana illal balagh. Naam. Wa ma alayka illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sekedar menyampaikan. Itu pun beliau akan terus berulang. Nabi SAW terus berulang kali menyampaikan. Disampaikan, terus berulang kali beliau bersabar. Ya, nah, sering kali beliau mengulang-ulangi apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai-sampai kadang para sahabat mereka mengatakan, aku tidak mendengar sekali, tidak mendengar dua kali, tiga kali, empat kali. Karena begitu seringnya Nabi SAW mengulang-ulangi apa yang beliau sampaikan, ya. Nah, seperti hadis tentang khawarij, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, syarrul qatla tahta adimis sama, wa khairul qatla man qataluh, fa in wajadtumuhum faqtuluhum. Nah, fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahu yaumal qiyamah. Kaum khawarij teroris itu kilabun nar, beliau ulang, kilabun nar, seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit, yaitu mereka kaum khawarij, kaum teroris, dan sebaik-baik orang yang terbunuh, orang yang dibunuh oleh mereka, kalau kalian dapati mereka maka perangi mereka, sesungguhnya dalam memerangi kaum khawarij itu terdapat pahala nanti di yaumil qiyamah. Nah, hadis semakna ini ketika disebutkan, ditanya oleh tabi'in, ya, kepada salah satu sahabat, sahabat itu mengatakan, demi Allah, kalau saya mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, saya tidak akan sampaikan kepada kalian. Kalau cuma tujuh kali tadi, artinya begitu seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali menyampaikan. Nah, demikian. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Terus. Qauluhu syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Su'adat, berkata Abu Su'adat, asyajju firwasi khasatan fil asli, luka di kepala itu secara khusus pada asalnya. Artinya asyajju itu luka yang mengenai kepala, wa huwa an yadribahu bi syai'in fayajrahuhu fihi wa yashukuhu, yakni seseorang memukulkan sesuatu kepada kepala beliau lalu melukai dan membuat retak, ya, membelah kulit tersebut, sobek. Summa stu'mila fi ghairi min al-a'dha, kemudian ungkapan asal ini dipindahkan dan digunakan, ya, pada semua luka di tubuh. Nah, begitu. Dan itu anda saya kira ma'ruf dalam negeri, di negeri kita. Ada satu ungkapan yang khusus pada sebuah keadaan, lalu kemudian dipindahkan. Nah, contoh. Nah, anda mau tanya ya, harus ada suara. Ya, Umar. Ya, Umar. Kalau ke maksof kita disuruh Abi misalnya, Umar, ke maksof dulu beli pasta gigi. Umar bilang apa nanti ke petugas maksofnya, mau beli apa? Hah? Apa? Iya, beli odol ya. Itu salah satu merek pasta gigi. Nah, kemudian digunakan untuk menamai semua. Nah, Anda enggak sebutkan di sini. Contoh yang lain. Ah. Faqih. Kun faqihan. Kalau ingin beli deterjen di Maxo, nama apa yang disebut? Mau beli apa? Hah? Apa? Deterjen. Tahu deterjen? Biasanya bilang apa? Mau beli apa? Iya, pakai masih malu. Nah. Hah? Yang di bawah papan tulis. Saiful. Bisa, biasanya beli apa? Mau beli apa? Bilang apa ke petugas maksudnya? Kalau mau beli deterjen. Hah? Suaranya keluar. Iya, kadang bilang beli Rinso. Padahal kan bukan itu yang dibeli, merek lain. Nah, mau beli minuman apa, mineral misalkan, bilang beli katakanlah ini. Ternyata yang diambil yang lain. Itu satu nama yang telah masyhur untuk digunakan dalam berbagai merek seperti ini. Asyaju asalnya luka di kepala, kemudian digunakan pada luka seluruh tubuh. Wa dzakara Ibnu Hisyam min hadits Abi Sa'id Al-Khudri anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kasara ruba'iyyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla wa jaraha shafatahu as-sufla wa Abdullah ibn Shihab az-Zuri huwa alladhi shajjahu fi wajhi wa Abdullah ibn Qami'ah jarahahu fi wajnatihi fadakhalat halqatani min khalaqil mighfar fi wajnatihi wa anna Malik ibn Sinan masaddama min wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wazdaradahu faqala lahu lan tamassakan nar. Disebutkan oleh Ibnu Hisyam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Utbah bin Abi Waqqas dialah yang mematahkan gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah. Jadi patah gigi seri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bawah. Dan terluka bibir bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri dialah yang melukai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di sini namanya Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Nah, ada ulama kita itu dikenal dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Ketemunya di sini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Nah. Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri dialah yang melukai wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah Ibnu Qami'ah yang melukai wajnatah, salah satu dari wajnah. Wajnah itu ini tulang yang agak menyondol di pipi, itu namanya wajnah ya. Itu terluka, dilukai oleh Abdullah ibn Qami'ah. Lalu kemudian halqatani min hilaqil mighfar, itu masuk ke wajnatah. Jadi mighfar itu helm pelindung kepala ya. Dahulu tidak seperti sekarang ya, berperang dengan alat perang sekarang. Dahulu pakai parang ya, pedang, sehingga salah satu pelindung tubuh yang biasa digunakan itu mighfar. Mighfar helm baja ya, nanti ada helm, kemudian matanya kelihatan, ada pelindung di depan wajahnya seperti ini. Maka salah satu dari wajnah itu sampai masuk menusuk ke depan pipi Nabi SAW di daerah wajnah ya, karena ada besinya yang melindung. Mungkin karena pedang yang begitu kuat dipukulkan atau tombak yang begitu keras dipukulkan, kemudian masuk besi itu ke pipi Nabi SAW dalam perang Uhud tersebut. Dan Malik ibn Sinan yang menghisap darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Wazdaradahu, wazdaradah itu menelannya, kemudian menelannya, menghisap darah. Maksudnya biar darah itu cepat berhenti. Ya, karena terus terluka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Malik bin Sinan. Faqala lahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, lan tamassakan nar. Engkau tidak tersentuh api neraka. Kita mengetahui kondisi perang Uhud itu kondisi yang begitu sangat genting. Ya, awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membagi pasukan, ada yang di gunung pasukan para pemanah Arumad, ya. Lalu kemudian ketika kaum muslimin sudah mulai menang di awal pertempuran, qadarullah sebagian mereka berselisih yang di atas pasukan pemanah yang di puncak Uhud. Lalu kemudian beliau mereka turun. Subhanallah, pasukan musuh yang sudah kocar-kacir, ya, kemudian melihat kesempatan itu. Kesempatan sebagian kaum muslimin sudah turun, ya. Pasukan kaum muslimin yang ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Bukit Uhud itu gunanya untuk menjaga bagian belakang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan musyrikin, mereka yang menjaga di belakang supaya tidak ada pasukan yang melambung. Nah, subhanallah, ketika kaum muslimin sudah mulai menampakkan kemenangan, musyrikin sudah mulai balik, ya. Sebagian dari pasukan pemanah ini turun dari tempat mereka, ya. Nah, meninggalkan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pesankan, jangan kalian turun meskipun, ya. Nah, kaum Quraisy yang disilahkan dengan artinya meskipun, ya, anjing-anjing gurun misalkan atau apa lafadznya, jangan lupa, telah menggigit kaki-kaki ummahatul mukminin. Kalian jangan turun. Tapi subhanallah, mereka menafsirkan atau menduga, mengira bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau belum menampakkan kemenangan. Mereka mengatakan ini sudah menang, sudah tinggal kumpul ghanimah. Mereka turun. Subhanallah, meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasukan musyrikin yang ketika itu salah satu komandannya adalah Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrikin, melihat kesempatan, akhirnya melambung. Melambung, naik ke atas gunung dan mengalahkan pasukan yang di gunung. Subhanallah, akhirnya mereka menyerang pasukan kaum muslimin. Nah, kocar kacir pasukan kaum muslimin saat itu, maksudnya kacau. Ya, tidak lari tapi kacau. Karena juga diserang dari arah belakang, sehingga sebagian kaum muslimin, ya, karena kondisi yang begitu sangat sangat mencekam, ya, sampai-sampai di antara mereka ada yang menyangka itu musuh, pihak musuh, ya. Orang tua Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu meninggal di perang Uhud itu karena terluka, ya, dari senjata kaum muslimin sendiri, karena dikira dari kalangan musyrikin karena dalam kondisi genting. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terkurung, terkepung. Sebagian berita tersebar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Para sahabat beberapa, tinggal beberapa yang mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga agar jangan sampai beliau terluka. Itu pun mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai tameng, panah, tombak. Nah, makanya sebagian sahabat itu ada yang sampai terputus banyak jarinya karena hendak menjaga agar jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di belakangnya itu terluka. Mereka korbankan diri mereka, jasmani mereka menjadi tameng. Nah, ya, puluhan luka di tubuh tidak menjadikan mereka terjatuh. Nah, karena memang mereka harus berjuang, harus hidup. Nah, demikian. Ini kondisi saat itu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Artinya penyebutan terluka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada pertanyaan loh para sahabat, di mana sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kok terluka. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, dari sisi sanad, jalur yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala ini disebutkan oleh para ulama munkarah, jalurnya mungkar, ya. Karena dari jalur Al-Qamah dari Rubaih bin Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, jalurnya mungkap. Dan Ar-Rubaih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah munkarul hadith. Munkarul hadith. Dikeluarkan riwayat ini, semisal ini, oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunannya, sebagaimana yang datang dalam Al-Isabah, Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail, ya. Dari jalur Umar ibn Sa'id, bahwa beliau mengatakan, balaghani anna malikan. Nah, sampai kepadaku bahwa Imam Malik mengatakan seperti ini, seperti ini. Dari sini sudah diketahui bahwa sanadnya mu'tal. Naam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah dari sisi sanad. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, ar-Rabaiyah bi fathir ra wa takhfifil ya wa hiya kullu sinnin ba'da tsaniyah. Ya, setiap gigi setelah tsaniyah. Ya, tsaniyah tadi. Ya, 4 tsaniyah. Itu setelahnya. Kanan 1, kiri 1, atas dan bawah. Jadi berjumlah 4. Qala An-Nawawi rahimallahu, berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimallahu, walil insani arba'u rubaiyat. Setiap orang itu memiliki 4 gigi rubaiyah. Nah, jadi ada nama-nama gigi, ya. Ada tsunaiyah, 4 yang pertama. Kemudian rubaiyah, 4 yang berikutnya. 4 itu 1 di bawah, 1 di atas, kanan dan kiri. Jadi berjumlah 4. Ada anyabun, gigi taring, ya, nabun atau aniyabun jamaknya, dan begitu seterusnya. Terakhirnya nawajid, gigi geraham, ya, gigi geraham itu banyak nama, ada adras, ada nawajid. Nawajid itu yang paling belakang, ya. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis apa usikum bitaqallahi azza wajalla wasami'i watta'a fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa in fa innahu mayyash minkum fa sayra ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah, ya, prinsip itu dengan gigi geraham kalian, gigi geraham yang paling belakang. Nah, menunjukkan kuatnya. Qala al-Hafidz wal muradu annaha kusirat fa dhahabat minha falqatun wa lam taqlaq min asliha. Al-Hafidz rahimahullah mengatakan yang dimaksud patah di sini, ya, sepotong atau sebagiannya patah, terpisah, tidak tercabut dari akarnya, tetapi terpisah sebagian, yakni patah kalau bahasa kita. Nah, qala Nawawi, berkata Nawawi, wa fi hadza wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya shalawatullahi wa salamu alaihim. Dalam hadis ini terdapat dalil tertimpanya penyakit dan ujian terhadap para nabi alaihissalatu wassalam. Artinya para nabi pun mengalami sakit, mengalami musibah, yang menunjukkan mereka, para nabi alaihissalatu wassalam, bukan Rabb yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Mereka makhluk, hanya saja tidak seperti makhluk yang lainnya. Mereka adalah utusan Allah, Abdullahi wa Rasuluh. Liyanalu jazilal ajri wa thawab, agar mereka para nabi itu bisa mendapatkan pahala yang berlimpah, balasan yang besar, ya. Karena seperti itu, semakin besar ujian yang didapat, nilai yang akan diperoleh pun semakin berlipat. Inna idhamal bala, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Nah, sesungguhnya besarnya pahala yang didapat itu setimpal, sesuai dengan besarnya musibah yang dialami. Ya, berarti seseorang ketika ini hiburan bagi seorang mukmin, ketika dia tertimpa musibah, musibah apa saja, ya. Nah, kadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang, sering tertimpa musibah, ya. Nah, musibah itu kadang sakit, ya, kadang letih, capek, nah, usaha kadang belum berhasil, atau misalnya, ya, sedang mengalami musibah di kantor misalkan, wah, ini lagi dimarahi atasan misalkan, apa saja. Musibah itu banyak. Nah, ketika seorang mengalami musibah-musibah tadi, maka dia sadar, dia yakin. Subhanallah, kita ini sangat lemah. Manusia ini begitu lemah. Tertimpa musibah begini saja suatu menjadikan diri sebagai seperti seorang yang begitu sulit, begitu merasakan kesusahan. Nah, di samping itu dia mengetahui bahwa itu tanda Allah menghendaki kebaikan kepadanya, untuknya. Nah, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan ujian. Diberikan ujian. Semakin banyak, maka semakin besar pahala yang diharapkan bisa dia dapat jika dia bersabar. Ya. Nah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adan wala huznin wala hammin hatta syaukati syaka illa kafarallahu biya min khatayahu wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim itu rasa letih. Letih. Kita kan letih ya, seharian bekerja. Iya kan? Nah, tiba dar seperti ini kan kadang kita letih. Ay Allah, udah Islam betul. Nah, misalkan dalam hati. Nah, capek, ya miring-miring. Nah, ya ujian memang seperti itu. Demikian. Nah, alhamdulillah ana lihat enggak ada yang ngantuk. Nah. Letih. Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa kepada seorang muslim itu rasa letih, sakit, ya kesedihan, ya kecemasan terhadap perkara yang akan datang. Ini nanti kayak apa nih, gimana nih, cemas dia, ya gundah gulana, nah kesedihan, hingga duri yang menusuk kakinya atau menusuk tubuhnya. Tidaklah itu semua menimpa dia kecuali Allah hapus, jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Subhanallah, Allah Maha Rahmat, Rahim. Allah Maha Penyayang kepada hamba. Musibah yang biasa, yang wajar menimpa seorang, Allah berikan di balik itu pahala yang berlipat jika dia mampu bersabar dalam menghadapinya. Nah. Berapa menit lagi? 5. Nah. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, walita'rifa umamuhum ma asabahum wa ya'tassu bihim, dan agar supaya umat-umat mereka bisa mengenali, bisa mengetahui apa yang menimpa nabi-nabi mereka, ya, sehingga mereka bisa dijadikan contoh bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ujian itu, ya. Nah, ketika mendapatkan ujian, cobaan, apa yang beliau perbuat, ucapan apa yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, apa tindakan yang beliau lakukan ketika mendapatkan ujian itu, umat itu bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Oh, berarti kalau tertimpa musibah yang seperti ini, langkah ini yang harus dilakukan. Nah, kalau di mendapatkan ujian yang seperti ini yang harus diperbuat. Seperti itu. Ya, jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, yang berdakwah dengan wahyu, mendapatkan berbagai ujian cobaan. Seorang yang ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus memahami, ya, bahwa dia akan mendapatkan semisal yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama bagi para thullabul ilmi, para penuntut ilmu. Ya, kita belajar di sini. Ya, jangan dikira nanti ketika pulang, masya Allah, orang-orang akan menunggu, akan memberikan pujian, sanjungan. Oh, ini sudah tempat, silakan antum begini, gini, gini. Tidak mesti, kondisi orang berbeda, tiap daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Kadang ujian, kadang dia harus merintis di awal, kadang dia harus bersabar di awal-awal dakwahnya. Ya, nah, ya. Seperti itu ujian. Kadang dia akan mendapatkan cemoohan, kadang dia akan mendapatkan kata-kata kasar atau sikap yang buruk dari orang-orang sekelilingnya mungkin, atau masyarakat di tempatnya. Tetapi memang harus bersabar. Nah, semua itu harus dihadapi dengan hikmah, dengan ilmu, bukan mengikuti hawa. Lihat Nabi SAW ketika dilempari, dicaci maki, ya, dilukai. Ada malaikat yang datang menawarkan bantuan untuk ditimpakan kepada mereka dua gunung yang besar. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya, kalau mungkin bahasa kita, ya sudah timpakan saja, memang itu dasar. Dikasih tahu enggak mau. Dikira saya ini mau uangnya kali. Kan begitu ya. Nah, orang didakwakan supaya masuk ke dalam jannah, selamat dari ancaman neraka. Nah, tidak mau. Kalau mengikuti emosi, tapi Nabi SAW tidak demikian. Bahkan beliau mendoakan kebaikan. Aku bahkan berharap semoga Allah lahirkan dari keturunan-keturunan mereka hamba-hamba yang soleh, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pelajaran penting bagi seorang talibul ilmi. Nah, jauhkan sifat mendendam. Nah, tidak boleh ada pada seorang muslim sifat itu. Nah, ya, jadikan diri kita seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, seorang yang akan merasakan nikmat, nikmat iman, halawatul iman, an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dia cintai untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya. Dia senang saudaranya dapat kebaikan seperti dia cintai kebaikan itu dia peroleh. Dia benci, dia tidak suka saudaranya tertimpa kejelekan sebagaimana dia juga tidak ingin tertimpa kejelekan yang semisal itu. Nah, sehingga akan terhindarkan dari perasaan hasad, sifat dengki, sifat hasad, sifat dendam, dan yang lainnya. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah sampai kepada perkataan al-qal al-qadi biidznillah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.